Pun jadi bulan. Dibiarkan kakang. Yeah. Gening semuhun. Sarua yang dicitak deh. Dina kawah Chandra di muka. Sina jadi bandros kayaknya. Urang jeun martabak meneh. Ah, tong sok mana karep ah. Lain eta teh engkena kumaha eta teh? Heh, engkena. Heh, apa digencet teh dina citakan jelema. Engke teh bakal sajajar gedena teh jeung dewa-dewa. Luh. Kacampuran kubusi persani wajah perak teh. Heeh. Sabara lami teh teh? Heun can asyak. Kan karege meuleum atuh. Karege bieu. Karek setengah matang panginten. Can ancur wajana ge. Kan. Ngageblege ge teh teh jeung citakanana nya digodogna teh. Heeh. Ari engkena jadi naon teh teh? Kumangke we atuh. Lain meuni teh. Kita tarape mun urang mah tinggalikeun wae kudu tarape pika canggih kitunya urang sawarga abong alat sawarga abong para ahli wungkul parantos sing bararak bek we wungkul kawah teh kulan heeh tacan muncul tuning muncul dari ayo yepot ulu nah itu udah panas eneh belegu dulu awak aing jadi burem aduh ampun coba teuing kulan naon hoyong geura ningal kulan duh. Oh, tenang, tenang. Can cantik is euy. Doa nawe kulan. Ampun teuing sugane atuh. Ayeuna pek teh dibuka teh jadi bandros. Tong ka mana karep ngomong teh? Cicing, cicing. Alah. Oh. Rupa-rupa di jero teh nya euy bala-bala. Surabi hotdog hamburger hambur duit ger pasea eh dadahane atawa jadi emas kabeh urang buka pot urang sapot waduh uluh alah ngageblege deh lecu euy alah jadi jelema gede dulu. Ngan bahana murun tina busi wajah perak persani. Iya. Tapi gini tehirup. Iya acan. Acan. Acan. Dasaga lupa oge tina kudu make doa. Ahnyaan. Oi, maha benar Allah dengan segala firmana. Yen urang teh dihirupkeun tuluy dimawatkeun tuluy dihirupkeun deui. Oh nyata teteh kitab teh. Peke pecakan urang nuar kai panapan kai teh hirup teteh. Ceger dituar karitungul bijil dewe nu hirup lemer. Oh. Payakun teh aja euy. Abong kawasa dina sagalana. Moal heseun anjeunna mah. Ngan urangna we nu bodo. Ngagugulung kedua. Thank you. Jejer sinarita boten wentok mana kejabi di jonggring salaka di karaton Bale Mercuponda sawarga Maniloka yang otipati jagat nata batara guru sampun wontening setingil binatur rata lengah hingga dampar genta pinalipiting sosok cari negara waratna lemek babut prang wedani ginanda wida jebat kastori lan sinebaran sari-sari kasumpingan resin rada badeng nguningakeun wireh ieu jabang tutuka putrana Arimbi putrana Bima sampun lumasing pati tumakaning perlaya di cetroku naga percona sadayana bingung nu teu mangeh tungtung susah manah nu taya sudana para widadari pating jererit, para dewa pating karoceak. Ningali kaayaan jabang tutuka mastaka neremek di cetroku naga persona. Ia kejadian teh ngahaja tedugi ka nagara Pringgandani margi Bima bilih kumaha onam. Nanging otipati dina manahna regreg bari meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu maha kawasa. Ia serangan kasawarga maniloka di nagara Gilingwesi. Ia eta meredih supaya engga aya jalan kaluarna pikeun ngungkulan ieu kajadian. Sok sanaos para cuata marasa ngecuak ta para lumanten bayarobaya sami-sami menekung kana maha agung mujabrata kahiyang maha sukma. Margi dina waktus ieu serangan baka kudua kutilu teacan ti nagara Pringgandani nyuhunkeun pertanggungan jawab ku ayana jabang tutuka sampun masing pati tumakaning perlaya. Ya di ieu bale marcukona sasat yang otip pati Batara Guru Seja ngahaturanan lingih nyuhunkeun saur manuk ti para dewata supaya ikhtiar pikeun ngalandongan jabang tutupna. Lisan mekaten pengandikanipun alis manis melas melis leuleuy kedah pangandika. Kakang Panjenrada, kapayun linggih na kakang Panji. Allah dala. Mun adi guru puputon kemang kadaton sembahkeun para dewa sadaya. Pun kakang nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem kahunyukan jenengan. Kalihna ti eta tina naon rupiha kalepatan ageung sumawonten alit mugi tiasa ngamalu. Katilu perkawisna bade nguningakeun kajadian anu kaalaman di saluareun lawang selah matang. Kakang Panji rada kaulan adiku. Samukawis pujastuti sampean ditampi dening tangan lor kiwatengen simpen pulungi hati pun dihimas taka. Nuhun adi. Kadua na urang saling maklum tina non rupiha kalepatan. Laras. Katilu na sejak nguningakeun kajadian manga. Gerap pedar bejer beas ulah badek di dinding kelir gendang siloka. Gerap pedar sacara basna kumaha kajadian. Eta budak anungaran Jabang Tutuka putra na Arimbi ti Pringgandan. Margi ramalan yen eta naga persona teh tetep rubuh na teh bakal ku eta budak. Walah, leres. Nanging dina waktos ayeuna katinggal ku kaula sadayana pada ngungun ngangluh mangga uningakeun we ti kawit dugi ka wekasan. Aduh adik bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang pun kakang jangak. Urang kalih anu kakasih Jabang Tutuka teh ngemasing pati tubakaning perlaya digayem ku sinaga persona. Atuh sadayana para dewa prihatin adi guru nyangakeun sadaya daya. Itulah yona bade dikumahakeun margi akang teh emut kana ancaman Bima upami ieu urang kalih aya bancang pakeuwuh Bima bakal ngamuk di sawarga. Ta ieu teh adi guru urang teh sasat netes semplek nincak semplak itu salah kilain kahayaanna. Jadi eta budak teh ku akang teh ngahaja kapan saur adi teh cing sing hareupkeun ieu budak nyata kana ka persona atuh puguh we da teu logika ongko piraku ongko dewa-dewa sadayana teu aya nu kiat nandangan balad-balad naga persona atuh komo budak. Aipek teh dinyatakeun leres we. Budak anu nembe yuswa 3 taun satengah teh ngadon dicetrok ku sinaga persona. Remek mastakana. Nyangakeun adi guru akang teh anu dipikapaur pisan mah. Sajaba naga persona teh eta bapana budak eta Bima ngamuk. Ieu anu diwayagah teh kumaha urang jalan kaluarna dina waktos ayeuna. Kujar meneng. Meneng Gusti petenge atinira. Atinira. wijar meneng-meneng gusti peteng hati mira hati mira lirik kalimpudan mega botara awurlan mega putih wala salin sumabda salin sumabda hiang otipati jagat nata batara guru nampi laporan tirasina rada bingung temangi tungtung susah manah nutaya sudana itu keayaan akang panjin rada kaulan jadi eta budak Bima teh korban dicetrok ku si naga persona leras. Aduh, nyagakeun kedah kumaha? Mangga urang sami ngemut bae. Sae urang. Sadayana anu kumelendang di alam dunya boh di dieu diwajibkeun ikhtiar. Leras. Sajabina ti ikhtiar teh disarengan ku bari meredih kana asihna Gusti. Leras menta kana murahna nu kawasa sangkan urang dilancarkeun kalayan dicaang padangkeun ieu pikiran anu keur baluang kudu kumaha jalan kaluarna timala tina mimiti sinaga persona menta widadari nepi ka ngagalak sagala diruksak. Leras. Ayeuna katurug-turug budak. Eta teh meunang nginjeum sabab ramalan yen rubuhna naga persona teh ku eta budak. Tapi geuning kalah tibalik kalah korban. Anu mawi. Kakang panjin rada. Kaulah? Di mana ayeuna budakna mangga bade di uningan leres Indra kaulan bawa ka dieu sampean pangersa. Nuhun Indra. Oh iya tah iya. Deudeuh teuing kasep. Jabang tutuka. Yakin sawarga maniloka bakal pinagih jeung kaansuran mun ki masarana. Aduh. Nyangakeun adik. Kedah kumaha jalan kaluarna nyagakeun euy bobot pangayon timang traju abot enteng ari sinar panjenengan. Nyagakeun pangsa. Kakang panjin rada kaulan. Wayahna we. Dina waktu ayeuna mah ieu budak teh urang godog dina kawah candra di muka. Urang abuskeun kana hiji peti besi. Anu dicampuran wajah perak timah jeung sajabana asupkeun kana citakan jalma genset dina eta citakan bari dicampuran besi persani wajah perak jeung sajabana oh maksana urang godog dina kawasan dera di muka. Ieu budak teh kulit daging sungsuam jeung sajabana teh urang hijikeun we jeung eta beusi persani wajah perak. Urang bentukeun deui jadi hiji jalma anu dewasa saperti urang. Oh kitu leres. Mangga haturanana Yamadipati atawa anteurkeun ka Yamadipati ka kawasan Dradimuka. Para dewa sadayana sami singkil sabab lamun teu digawe bareng ieu teh hesrek ngawujud. Menta paheuyeuk-keuyeuk leungeun pantai-antai tangan gotong royong sararea para dewa. Oh mangga adik mangga. Da Arjuna ge Kakang Semar Astra Jingga Dawala ngantosan we ditu dugi ka Arjuna mah dugi ka ieu teh teu eling. Ningali ieu jabang tutuka sasat alokna ngemasing pati tumakaning perlaya. Leres. Nya. Urang ubaran we hate-hatena numawi urang lebetkeun heula we ka kawasan Dradimuka urang godog. Sae. Ayo bawa Indra. Rupina urang sami nyakseni we para dewa sadaya mangga sami. Saha eta simkuring Kakang Semar sumuhun iap ka desa kedap. Sampurasun rampes datan diratang demang. Datan diratang demang ewuh pagulingan rana, ewuh pagulingan rana. Kakang Semar nuhun Kakang Munget Kakang Sabda Palon Kakang Hurta Herto Kakang Ismaya ahna nepi ka dibabad kitu bilih teu acan aya anu uningaeun. Kaula kenging kaprihatinan sawarga maniloka Kakang Semar. Lajang. Nyuhunkeun kamandang ti salira hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh. Kaasah ku pangabisa ka patri ku pangarti. Kaula teh geningan kalah tamah riweuh kaayaan sawarga maniloka teh. Katinggalna ari salira mah geuning istuning beberekeutekan we mangih naon-naon kajadian teh teu matak jadi ara jeung subaha kana diri eta teh naon parabotna. Nah, make kudu kaget. Leres. Lamun teh mah kuring kaget reuwas jeung sajabana heuh da di dunya. Eta teh mangrupakeun romantika kahirupan nu aya di alam marcapada. Ngan ari hate leutik pada tara kabawa. Margi sadayana oge teu aya nu diaku. Pageuh maneh. lepas tina pengakuan mah kaituna ge bebas bamblas angine weser weser wes. Pangna nepi ka Nabi Adam digubrakeun ka alam dunya teh. Bongan di jate sawatara nyeun kasalahan. Ai dunya deui alam pana. Malahan aya oge nu nyaritakeun yen dunya teh panggung saniwara. Beres panggung saniwara cenah Pak Haji. Ai ruksakna manusia di alam marsapada di alam panggung saniwara teh pongana atuh bet nyeun nagara di jero nagara. Nyeun panggung di jero panggung. Sidik ieu teh dunya teh panggung saniwara dar ngadonyeun sinetron deui. Jadi sararakti na kiai teh nganukur dina sinetron. Leres. Naon sababna nu matak boh agama, boh pelaturan nagara ulah dijieun kedok atuh. Ulah dijieun seremonial ngumpul, ulah nyieun nagara di jero nagara, ulah nyieun saniwara di jero saniwara. Saha-saha jalma anu mapadane atawa nandingan ka Allah eta musyrik hukumna dar jara di sutradara bari palsu. Lain soal sinetron dina TV ieu mah. Tapi eta dina kanyataanana loba panginitan keur melaan nagara jeung bangsa tapi kaituna mah loba keur kapentingan pribadina tak eta. Anu jadi ruksak mah anu jadi awut-awutan teh anu matak jadi harengheng ku dedengean teh leres numawi ah kuring mah tara kabawakeun ari ayeuna ku ayana jabang tutuk ka maot margina salira dugi ka bear budi teh naon sababna leres. Sababna leres. Sabab di hareupeun urang aya kasusah teh di tukangna aya bunga. Setiap aya nanya pasti aya mudun. Di balik kejadian, di balik ajab, di balik musibah teh aya rahmat jeung pitulung. Ngan urang sarerea diwajibkeun ikhtiar. Leres anu mawi kaula ngahaturanan linggih sampean oge mugawe ngiring doa restu. Mudah-mudahan eta jabang tutuka putrana Bima anu ayeuna nuju digemleng di kawah sandra di muka cing tiasa sapa munut inuluran sapa rejati nekanan supaya aya jalan kaluarna ieu serangan ti sinaga persona anu menta keukeuh menta widadari. Mudah-mudahan we mudah-mudahan mudah-mudahan sok buktikeun we dina gawe ngaran-ngaran dewa jeung salira salaku ais pangampihna kabeh anu aya di sawarga ulah jadi anggota NATO. Pertahanan organisasi pertahanan Atlantik Utara islain eta NATO dewek mah. NATO naon no action talk only. Ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata dan penting mah jaman kiwari mah kanyataan. Kanyataan. Eta tuh. sedikit bicara banyak bekerja. Ya. Sedikit bicara banyak kerja. Kita orang mah. Kita cina den. Gawe. Hatur nuhun karena kamandang sti salira kasepuhan. Ah gitu. Jeng urang teh sanajan bari jeng dewa ulah boga rasa pinter. Ulah buminter. Ulah boga rasa pangkawasana. Sabab naon pangarti nu jadi siri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Leres. Ya. Dawuh, lamun urang boga rasa pinter tah komo batur. Jeung ulah boga rasa terlambat dina neangan pengabdian atau migawe pengabdian ka Gusti nu kagungan dina ngelmu cing ingat ilmu diturunkeun di dunya teh teu beda ti curug diteuleumkeun dina laut tah baseuhna curug teh tah di dunya teh ilmu teh ngan sakitu ngan saan celop. Nu matak di dieu ulah boga rasa geus pinuh ku ilmu jemar ku panalar geuning eta buktina mah anjeun sanajan Sang Hyang Otipati aya ai kasusah mah nanakeun urang teh makhluk aya wae kasusah mah geuning teh wae ting teu make seuri na teh pan ngaran-ngaran makhluk mah kudu leupas tina pengakuan diri ren yen hirup teh teu boga naon-naon nuhun Kakang Semar sawangsulna gawe pangubarankeun Arjuna ulah dugi ka ngansam ka para dewa menta supaya disadarkeun ku Kakang Semar keun soal eta mah keun. Muga-muga we para dewa kawah Sandra di muka. Iya nggih. Kawah anu ngaglotrok oge sakapun sok mungsratkeun seuneu anu panasna luar biasa. Yamadipati anu nampi pansen kedah ngagodong ieu jepang tutuka dilebetkeun kana hiji peti nyaeta dicampuran besi persani wajah perak. Dihin pinasti kersah yang wedi bukan niraya lumunur mimitin niraya ngerana niraya lumunur mimiti niraya ngerana dene irah ingkang sampun dumugi sampun dumugi Sang Hyang tiang ia madipati parantos dugi kana biwir kawah sandra di muka. Nyata bade ngalebetkeun ieu murang kalih kana hiji peti besi. Peti wajah kalayan anu dicampuran besi persani wajah perak sareng sajabina. Nyumponan kana pansen hiang otipati jagat nata. Para dewa, maksud kaula ayeuna ngawitan mana petina anu parantos di eusian wajah perak. Bedanya datang artis mah kitu cenah geus. Oh. Sumping selebritis mah beda. Heeh, beda ai datang selebritis mah. Jangan ka surak teh deui teh. Mun sida wala talin selebritis sele cau. Ya. Doana we euy eta budak itu. Oh, mudah-mudahan. Mangkaning diamanatkeun pisan. Oh, atuh kan tenna. Bunjani ulan dibiatkeun ka Kang teh. Yeah. Geuning sumuhun. Geuning si kabayan. Sarua hayang dicitak deui dina kawah candra di muka. Sina jadi bandros kenya. Urang jeun martabak maneh. Ah, tong sok mana karep ah. Lain eta teh engkena kumaha eta teh? Heh, engkena. Heh, apan digencet teh teh dina citakan jelema. Engke teh bakal sajajar gedena teh jeung dewa-dewa. Luh. Kacampuran ku beusi persani wajah perak teh. Heeh. Sabara lami eta teh? Geun can asyak. Can karek geumeul-meumeul atuh. Karek geubieu. Karek setengah matang bangitan. Can ancur wajana ge. Ngageblege teh jeung citakanana nya digodogna teh. Heeh. Ari engkena jadi naon teh? Kumangke we atuh. Lain mun kata tarape atuh. Mun urang mah teh ngalikeun we ku teh tarape. Doana we mudah-mudahan sabab ieu teh keur ngahindarkeun ansaman naga persona jeung Bima. Pan sidik Bima oge ngancam lamun ieu budak nepi ka maot teh. Nepi ka aya hal-hal teu diharepkeun teh, yakin deuleuh. Abdi ge lain ambek deui ieu teh kulan. Da abdi nu ka pihapean teh. Usaha. Ku juragan Bima oma cenah sia saksian. Katitipan ya. Sareng juragan Arjuna. Ya. Omat, omat tong boro make jeung nepi ka cilaka gede. Raheut teh saeutik eta budak. Abdi bakal kena hukum. Ditegor. Iya. Kitu Iya. Mudah-mudahan weh tah geus eta pot. Cing atuh kulan. Para dewa sadaya. Nggih. Menta supaya ka Batara Bayu ka Dewa Hujan menta supaya turunkeun heula cai pikeun Ni Isan heula ye kawah. Nggih. Batara Bayu ngagayuh angin puyuh bikin nyedot cai ti lautan nyata ngebanyur ieu seuneu anu ngabubulak di kawah sandra di muka di capa sapa neka air di laut di atas canggih kitunya urang sawarga abong para ahli wungkul paranto sing bararak bakwe wungkul kawah teh kulan dacan muncul tuning muncul deuleu hayo para dewa sakabeh Yepot ulu nah itu udah panas keneh beleguk dulu awak aing jadi burem. Aduh. Ampun. Coba teuing kulan. Naon? Hoyong geura ninggal kulan duh. Oh, tenang, tenang. Can cantiis euy. Doana we kulan. Ampun teuing sugane atuh. Aye pek teh dibuka teh jadi bandros. Tong ka mana karep ngomong teh? Cicing, cicing. Alah. Oh. Rupa-rupa di jero teh nya euy bala-bala. Surabi. Hot dog. Hamburger. Hambur duit ger pasea. Alah. Dadahane atawa jadi emas kabeh urang buka pot urang sokot. Waduh. Alah, ngageblek we deuleu cuy. Alah, jadi jelema gede dulu. Ngan bahana meureun tina busi wajah perak persani. Iya. Tapi gini teu hirup. Iya, acan. Acan da sagala rupa oge teu kudu make doa. Ahnyaan euy maha benar Allah dengan segala firman-Na. Yen urang teh dihirupkeun, tuluy dimawotkeun, tuluy dihirupkeun deui. Heueuh nyata teh kitab teh. Peke pecakan urang nuar kai panapan kai teh hirup teh. Ceger dituar kari tunggul bijil dewe nu hirup lemer. Heueuh. Payakun teh aja euy. Abong kawasa dina sagalana. Moal heseun anjeunna mah. Ngan urang nawe nu bodo. Ngagugulung kedul. Ngagugulung muntangul. Ngagugulung haroream, ngagugulung kaleket. Bahula. Atuh da urang teh nagara agraris sebenarnya mah ceh. Teu sirikna ngalungkeun rokrak gejadi. Nu mata ka pepene teuing urang mah ayeuna melak pare ayeuna jadi ayeuna loba hakaneun jempe we teu mikir. Heeh. Ka pepene teuing urang ceuing mata nagara jeung bangsa teh ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas teh ieu. Heuh. Mun isa gede kieu ayeuna urang haturkeun ka Hyang Otipati jagatna tah. Kumaha Hyang Otipati? Parantos. Ya hidup. Hidup Hyang Otipati hidup. Oi. Aduh. Ai berat kieu deui. Oh. Yang Otipati bingah nu saya papanana. Parantos mangga-mangga Hyang Otipati kanak-kanak urang kali hari lagi sabala di Banjar diremakkan sasesana mamuki Allah ngaganjar nyalametkeun Sembahong arsana maya Sembah kaula ini dampak sampean pangersa Nuhun Hyang Otipati Bagja kang Para dewa sadayana Sukses dina ngajalankeun kawajiban Laras Bingah amarwa tasuta bingah kagiri-giri Bingah amarwa tasuta bingah kagiri-giri Hyang Otipati jagatna tabingah sakalangkung Yen gawe para dewa sadayana teu aya bancang pakewuh mulus banglus rapih kaayaanana teu aya cawadeun sakedik oge Kakang Panjin Rada Adi geningan ieu Raden Jabang Tutuka parantos ngawujud tur dewasa salirana tapi kening daya rohan adi nyangah kendei kasalira sagala rupina bobot pangayon timang teraju abot enteng adi silira panjenengan nyangahkeun adi guru. Nampi kang timalang iya madipati bulan pangresya nyangakeun payus dina waktu ayeuna anjeun narima layang pangajen anu saluhur-luhurna nampi anugerah tanda penghargaan ya madipati. Matur nuwun. Sukses pagawean teh ya madipati. Leres. Nyangakeun ieu parantos ngawujud Raden Jabang Tutuka. Dina laresan dieu ka para dewa sadayana mangga cing rapi ngajajar merbayaksa sarari kepikeun merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan sadayana disuhunkeun ngadua mantengkeun emutan kana kagungan tur husu supaya ieu roh budak Jabang Tutuka dipulangkeun deui kana ieu wujudna kalayan kodrat irodat anjeuna kalayan pitulung anjeuna kalayan rido oge izin anjeuna tekantun rahmat anjeuna barokah anjeuna da urang mah teu daya teu upaya dayana upayana teu ngabuga-buga lintang ti urang mantengkeun frekuensi kasucian supaya eta rohna tiasa mulang deui kana ieu wujud anu parantos sagede kieu leres mangga mangga akang panjenrada kulan mangga urang sami-sami bersihkeun manah urang ngadoa mangga sadayana para dewa menekung kana maha agung mujabrata kahyang maha sukma kalayan nyebat asma'na Allah nu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib sangkan sapa munut ginuluran sapa nejatina kana ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah kurung mansur ing datulah Gusti nedak papadang ati nu ngadegna tungtung ati hurung taning damar hurung moncorong taning sarengenge kadia bulan tanggal 14 saang padang narawangan gedong ruket tali rasa panganeg pangan cing rasa para baik kemang kastori sengitna angin-anginan menekung kanu maha gumuja beratakah yang maha sukma ngange ilmu sarining gampang sari ning gampang sangkarna dewa parosa sangkala menta kala menti sangkala menta kala enti gara sangkala kala ruwata pangruatan dasamala jumeneng waringin sungsang angan cik sari ning gampang gampang saniat niate. Gampang saniat niate, gampang sapolah-polahe. Gampang sakarap-karap pebae. Tulak sari sapu denda ing batara. Tulak sari sapu denda ing batara. Ing batara. Sapa menurut inuran sapa najati nekana. Sabadana sadayana ngadua sasarengan. Atuh moal heseun kersana pangeran ngajabah ka makhlukna asa kayang tangtu pareng. Ieu nyawana jabang tutuka lumebet deui kana ieu wujud anu parantos dicitak. Lilir yang merbangun kayang impen sare. Lilir yang merbangun kaya ngimpen sare ngalinuran. Kakang Panjenrada amuing kucap kicep. Aduh, ngarenghap ya madipati tinggali. Bagja nuhun Gusti. Jabang tutuka geralugai cu. Nah geuning sorana imbang we jeung wujudna. Ieu budak geus gede kieu. Uluh. Ibu. Hoyong ka ibu eyang. Bagja teuing ke dijajapkeun ka sep. Nasaha ibu hidup teh? Kangjeng ibu ratu Pringgandani, ibu ratu Arimbi, tuh gening kangnya ingetan anaknya ingetan budak, laras laras laras, jelas, bapa hidup saha, Kangjeng Rama Bima, teh benar, paman Arjuna mana yang aya di luar. Mang Cepot. Aya. Mang Dawala. Aya. Abah Semar. Aya. Ya. Bener we euy elinganana heueuh. Bagja para dewa nepi ka. Heueuh. Lola naon? Budak hirup deui deuleungan sorana beda. Jadi gede kitu handaruan euy. Waduh, ngegerung dulu itu. Muni eneur ka mana-mana bieu. Dewe ke keunutan jadi nyaring. Heeh. Sok geralugay atuh kasep. Kunaon pangna hidep maot tadi dicetrok ku orang gede eyang. Naga persona. Ayeuna hidep geus sageur di soba hudang. Bujeng hingga kang hudang teu tiasa ngutekeun curuk-curuk acan. Aduh, Kakang Panji. Oh. Berateun atuh da. Teu saimbang. Curukna ge meureun sakintaleun mah. Oh. Aduh kumaha kang nyangakeun abdi. Atuh upami urang sadayana tegakeun bae kalayan menta karidoan para dewa. Yen dina waktu ayeuna rek aya dewa anu dimutasikeun ti sawarga. Oh, nyangakeun. Naha kasanggupan para dewa mun aya dimutasikeun ti sawarga daek dipindahkeun gawe. Mangga, mangga, mangga. Nuhun. Ieu demi kasalametan sararea. Demi katengterman, muga luntur kolbu jemar manah. Nyaeta ahlina anu dina widangna pisan. Bajingiring, dewa bajingiring, jeung dewa apak nengala. Oge widadari saurang anu geus jadi ahli. Nyaeta pikeun ngatur ieu budak di jerona pangdenge paningali jeung sajabana. Widadari Dewi Sapta Pangrungu bajingiring jeung tapak nengala dihaturanan linggi. Ka widadari Sapta Pangrungu oge bajingiring tapak nengala dihaturanan linggi ku pangersa Hyang Adipati. Semah baktos kohnyuk panjenengan kaulanung Sapta Pangrungu ditarima kaunyuk kasepuhan agnohon Sapta Pangrungu sanaos kaula bajingiring kaula tapak nengala ditarima mental luntur kolbu jemar mana Sapta Pangrungu geus jadi ahli na dina ieu widang. Wayahna pangaturkeun pangdengena ieu jabang tutuka. Hidap anu kudu ngabantukeun ieu teh keur kasalametan sararea. Sabab urang meunang ansaman ti Bima lamun kumaha onam ieu budak. Tetela urang teh bakal kudua kutilu meunang wiwirang jeung meunang bebeneuh teh. Tapi lama kaula nun maksadna dek dimutasikeun we ti sawarga anjeun kudu ngansik dina wujud Gatotkaca ngatur sagala rupana di jero. Dah ujug sumangga kaula nu bujeung hingak ka purut marganing tanaga larapati kasangakeun kaula pikeun ngantur panca indra ieu murang kali sakitu bantuan naon rupaha kabingung kasusahna ieu budak teh cing lancar dina sagala rupana hartina dewasa. Mangga, mangga kaulanun. Oge bajingiring tapak nengala anu bisa ngatur kensa katuhu. Wayahna ngansik dina kensa jeung katuhu ieu budak bisa ngangkat awakna tur saperti biasa we jalma biasa. Diestokeun kaulanun. Mangga, mangga. Demi kasalametan sadayana. Syukur. Sakitu meureunan tangtuna oge bakal mililianken ka sajumlah para dewa anu masih keneh digawe di sawarga. Tapi nu nama kaulanu kasadayana wae anu sakulah sakoleh di sawarga anu biasana bararanyol ayeuna kaula rek ngantunkeun salira sasatna nampi pansen demi kasalametan sadayana. Bade ngatur ieu murang kalih kaulanun sakitu mangga. Samili mebet kalayan wilujeng Sapta Pangrungu bajingiring tapak nengala wilujeng tugas. Wilujeng tugas. Ya. tilu pilot tu diangkatkeun euy. Oh, dimutasikeun saha? Ngaranna teh Marsyaka Bajingiring. Jeung Marsyaka Tapak Nengala. Alah. Ampun cing Marsyaka Tapak Nengala euy dialih tugaskeun tu. Jeung Marsyaka Tapak Dewek. Mangga wilujeng wae. Sapta pangurungu Bajingiring apa? Lilir yang berbangun tak gening, tak gening. Lilir yang berbangun ini raja ngira tangi. Sukses digawe dewa ye kabeh. Ya. Alhamdulillah boga pahlawan aing di dunya. Dipringgandani boga angkatan perang euy, angkatan udara deuli cung. Alhamdulillah, moga-moga jaya salalamina nya. Aduh euy. Jabang tutuka kauleung. Candreng sei pasualan daw. Saat sana hidup mulang kapringgandani daw. Wayah narengsekeun heula we sinaga persona. Ieu meureun kang sejarah atanapi. Ramalan teh kieu urang teh kudu ngaliwatan heula hese capek susah payah. Oh, leret. Rumit jalan ka sawarga mah di. Numawi di dieu urang kedah sobar tawakal oge. Rengsekeun naga persona diestokeun. Cing persanten. Putra cabang tutuka maksa ngarengsekeun ieu pasualan. Para dewa sadaya, kula. Mangga gera pakawulan, gera syukuran. Kanu Maha Agung meredih dina ati kalayan. Gera kararaul. Cing dek neneun kahadean naon anjeun ka ieu budak. Hidup Eyang ieu Batara Bayu. Daw. Kaul ti Eyang pingaraneun hidup Bayu Putu. Bayu Putu. Bayu Putu. Sajabada ti Jabang Tutuka teh ngaran hidup teh Bayu Putu. Nuhun ditampi. Ya. Bayu Putu ngaranna ge euy duh. Oh. Agan Mang Siput, Mang ieu ya, aki ieu ya, kaul ieu. Ya. Naon? Pingaranna di teh Sutisna. Eh, salah. Ti Mang ada yang ngaran hidup teh Wilson. Ah nah sia teh ka mana karep monyong ah. Kumaha lamun ditarurutan ku dalang sejen? Pajar heuh. Aya nu percayaan dalangna teh euy. Dina medalna teh urang geus teh. Siapa medalipun Raden Sutisna? Putra Pringgandani. hidup ti eyang Ibrah bae. Tau pingaranan hidup krincing wesi. Krincing wesi, krincing wesi, krincing wesi. Krincing wesi. Ti eyang Batara Samu ye pingaranan hidup Kancing Jaya. Kancing Jaya, inggih inggih inggih inggih. Ti Mang Kancing Cetet. Wala tong sok kitu ah. Ana, ada lumayan. Heutung miheulan aing atuh goblok. Geus kumplit geuning pakaian hidep eta. Daung. Geus diterapan pakaian yang madipati parantos sagala rupina parantos kumplit kula. Di antarana diantawisna sinjang wasunona watekna watekna sadajan aya hujan moal kahujanan aya angin moal kaanginan aya panas moal kapanasan tarumpah kansana. Syukur tarumpah kancana teh nyaeta gunana pikeun tinggal landas pikeun nojer ieu murang kalih bakat tiasa ngambah jumantara. Aduh aduh aduh, aduh. Ya hayang sakali-kali mah dewek ah dibawa ka luhur. Oh sakalieun dek dibawa ge aing ku Pa Koan. Ku Pa Hoan. Dek dibawa tumpak ka panu deukeut teh ning. Sieun ragrag je jantung aing mah. Aduh, ampun. Aing aing mah cita-cita hayang bisa ngapung teh hayang Noel panon poe. Tiyang kasep Batara Basuki pingaranan hidup teh Badalungan. Badalungan, Badalungan, Badalungan. Ti Mang Badalohor. Alah. Lain ngaruksak e mere ngaran teh si eta mah. Purabaya tiang kasep. Purabaya, Purabaya, Purabaya. Arim Bisuta, Arim Bisuta, Arim Bisuta. Bima Putra, Bima Putra. Pandu Putu, Pandu Putu. Syukur bahagia. Ti abdi namih deui. Kura-kura ninja. Ti Mang Power Ranger. Sajabina ti kura-kura ninja teh pura-pura teu wawuh. Ti eyang kasep sa. Catet ngaran hidup teh Gatot Kaca. Gatot Kaca. Bagja adi, bagja. Tah ayeuna sok rengsekeun heula. Eta pakaian anu teuteurak ku pakarang tea geuning Yama Dipati. Oh, leres, leres, leres. Baju krean tak kusuma geura pakekeun sae, sae, sae, sae. Gelung cupit siwa prahasta kuncalkan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Raksukan krean tak kusuma pengawasane horanana braja hingkang tumama. Ditampi, ditampi eyang. Sok geura rengsekeun sinaga persona. Amit. Los. Hoyong sarang sarang paman Arjuna. Pek geura sujud itu katuang rama paman. Anu ngantosan di balairung Oge Bapak Semar Astajinga Dawala sae. Kurang lala Joana para cuata marasaga cuata para lewanten bayar banyak ayo pada mansat karena mega duta mana urang sami-sami lalajo jabang tutuka Gatot Kaca dek numpes trik Pangindrajala dek numpes Angkara Murka nyaeta naga persona syukur bahagia iya anu disaurkeun ku Kakang Semar. Setiap ayah kasusah ayah kabunga. Mangga urang nonton bae si awal-awal. Raden Gatot Kaca. Sadayana para dewa sami reueus ningali ieu putrana Bima parantos jadi hiji jajaka anu jangkung gede si Mardana itu kayaanana halumampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan tindak gentingane pun solontongan alia Thank you. kau jateng. Masih tikin paniatan pilari rida pangeran. Emut kene kamang mangas terjingga. Aduh laras pisan ngadet. Aduh coba cing mena. Tersangka ting diperinggan Dani diamarta dari ibu ga angkatan perang eh. Angkatan udara, duh. Alhamdulillah, Gusti, Maha Agung. Tapi kasesek kieu salira. Yuswa 3 tahun setengah menitos sagede kieu. Iya. Pandeci tak dina kawasan teh di muka deuleuy. Nya emot keneh ka Mang. Mang Dawala. Sumuhun Aden. Ka mana Mang Gareng? Aya nu nagih eta mah. Iya. Aduh. Mana Paman Arjuna? Palih ditu kulan ngantos ayeuna teh. Iya. Alhamdulillah. Bapak Semar, paling itu tenang kan. Menang pansen ayeuna deuleuh. Males pati kana gapercona. Kiri katasan Gatot Kaca. Gatot Kaca yang Bima Putra Kang Lumampa ya Rimbisuta. Raden Gatot Kaca Jabang Tutuka sadayana pada mireus tikawit pangawakan swanten oge karupi ngandika. Tobat Dawala boga jago urang euy. Mudah-mudahan jaya salalamina atuh nya boga ieu angkatan udara di Amarta. Alhamdulillah. Nuhun agan agan badalungan. Iya. Meni seueur eta kakasih tadi duh. Upami tiasa nulis dicatet geuna. Nya. Kaula. Hoyong geura wangsul nepangan ibu tapi rek gareng sekeur lepat sok rega dieu. Si naga persona anu keukeuh menta widadari. Sangkira geus ditotog mata anakku kaula sakali. Ih. Alah. Mang Waden waktos dicetrok eta ku oray ku naga. Komo tuang Rama Paman wa juragan Arjuna? Iya. Yeah. Ngelepek baru kana teh. Ngagugulung tuang Rama Paman emang teh. Nya. Moal teu. Nah, da abdi oge agan. Nah, nai leuleus anu taya papadana. Sami leuleusna bae sareng abdi, ngan abdi mah leuleusna can dahar. Yeah. Eta raksukan teh raksukan naon agan cenah wartosna tuturak ku pakarang. Kere. Kere antakusuma, lain kere kre ureun. Sia teh kamana karep? Sinjang Wasunona. Nya. Urang mah sinjang sarunge anger. Ah, pokoknya mau beres ya, tina segala rupina nepi ka mulus rahayu gemleng selamat ya budak euy. Tenang. Kitu tadi? Iya. Menta bantuanana we, timang sepot Mang Dawala. Eta sewanten persis ya, Tuang Rama. Atu dateng maruteng anak meraku kunjungan da uyah matara TS ka Singapura. Dawala. Tong ngaheureuykeun eta euy. Bisi diturutan ku budak ta ieu Gatot Kaca. Uyah mah tara teh kaluhur kitu tuh ka Singapura. Alah. Bantuan mana ayeuna aki sebar? Paling ditu dek menta dua restu ka ulah. Jauh beletok ke tepuguh-puguh. Kumaha ieu teh? Saha nu teu bungah geura sok? Kabungah jeung kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita sarajan sakumaha endahna basa. Komo warga nagara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat. Heuh. Marukana teh. Eta teh selaku dinamisator. Di nagara engkena teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero nagara. Oh. Tak kuasa sakitu tangtuna oge meureunan urang selaku warga masyarakatna perlu ngabantu. Anu disebut mandungal teh. Kemanunggalan, kemanunggalan. Sahak jisa kewajiban. Luyu yang ayana urang sasat nga gejerak teh di Lanud. Lanud Sulaiman. Pokalna kula warga besar Lanud Sulaiman. Anu disesepuhan ku bapak dan Lanud. Dan Lanud Sulaiman bapak kolone PNB Bambang Edi Purwanto. Nyaeta di nararaga bilang kalah TNI Angkatan Udara anu ke-60 Dirgahayu. TNI Angkatan Udara. Nya, oh. Mudah-mudahan jaya di udara, jaya di darat, jaya salalamina. Amin. Kitu ceuk dek oge. Oh. Marukana bayangkeun lamun urang eueuh tangtara. Rekumaha nasib urang keur magarepek. Belah wetan geus beunang ku Batur. Dijieun pangkalan. Cana ayeuna di Papua hayang misahkeun nagara separatis teh. Untung Aceh teu beunang. Dalamun beunang mah dibelah kaler meureun jadi pangkalan, belah wetan pangkalan bebari tak urang ti dikepungna teh dulu. Nya, heuh. Tah dina lebah dieu leuh. Bangsa urang anu sasatna. Heuh. Urang mah di Jawa Barat pan. Heeh. Panai Jawa Barat mah Siliwangi. Heeh. Matak Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuning. Di Jawa mah henteu teu ngagerem. Paling di Jawa mah yoy. Tadi urang mah Gatot Kaca bibat teh. Tah naon unggah geureum teh? Heeh maung heeh. Da kitu. Nya. Heeh. Mudah-mudahan teh urang sararea salaku warga masyarakat cing sadar. Sadar teh sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar beragama. Ai sadar bernegara da ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dibumule ku urang hasilna teh pan keur urang-urang keneh. Nya dina widang kaangan kaamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga nagara. Polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh. Kumaha teteh maksudna? Heueuna ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi. Meureun kudu tanggung jawab urang. Heeh. Tah. Nya kitu. Merupakan ulah lalawara dari saya jadi warga negara Homo pemuda-pemudi mepan aya sataun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipeeling. Naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda? Apa eta teh tanaga teh anu pasikeun bela kasenteng teh pemuda? Disebut teh tulang tongong nagara. Cenghar keneh otakna bela kasenteng keneh. Jadi di mana aya naon-naon nagara teh meureun pemuda teh kudu tanggung jawab sarerea heuh. Heuh. Pek ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mau bisa perang, lamun teh mah aya serangan di luar nagara. Kitu nya nini-nini aki-aki tah pamuda andalan urang sararea teh nu matak jauhkeun tina narkoba ta eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna. Di alaheula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Ektasi, magadon, inuman keras, nataleler. Itu. Matakade ah jauh ke nukitunya. Mudah-mudahan ya atau hudayana tegeringan di denge-denge tegas jadi bahan komoditas ke kampung-kampung. Gengsi, cendalamun teteler teh. Ya. Itu. Eta tina inuman, cantina kahakanan. Cantina pakaian budaya-budaya nate dilelepkeun ka urang ai di urang jadi rontok we deui nya oh iya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba Barau jeung hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh teu pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek. Make ikat da urang Sunda. Gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing anu urang. Lain ulah make pakaian anu lian. Heuh eta we geura pakaian budak awewe gadis ning calana merecet geuning. Baju semut buja bujana teka deuleu geuning. Cana yeuna VCD porno. Pornografi, roaksi. Wah, dicekok ge aya aturan heuh. Budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patuh teh. Salah bapakna atuh. Nah, der disadiakeun fasilitasna. Nya. Sadiakeun mah meja belajar. Ulah bebas teuing budak teh di imah teh. Ieu mah kumaha atuh da PS? Poho we kana budaya urang mah geuning euy. Jeung eta investor asing deui anu usaha di urang, padahal kudu adaptasi teteh jeung budaya nu aya di urang. Ari ngulu usaha mah di urang, aing ngadon hirup mah di urang, kumaha? Atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot. Aya oge dina truk ning trenyon gambar aing. Aduh. Dina black-black kurupuk atuh. Dina cangkang ciki, dina cangkang koaci atuh Gatot Kaca. Dina cangkang ciki pantas geuningnya anoman. Kitu ieu mah kumaha atuh da Power Ranger keras sakti. Wah. Satria Baja Item. Doraemon nya Tinky Winky la la la gitu nih. Aiku kitu nama euy tong bor anak batur anak dalang we anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok jeung anak aing. Aduh, ampun. Ampun, Gusti. Ngomong teh bahasa Indonesia we. Poho da kana Sunda teh. Bapak makan apa sih? Cing teh peuyeum. Apa itu peuyeum? Kita nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sih. Kurang ajar. Aduh. Makan apa, Pak? Pakai daun. Katimus. Apa itu ketinggang? Katimus. Gerapek pikir ku silaing. Dewek kerdahar we, nguas coet, ngakan karedok. Makan apa itu, Pak? Cinta karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal dele martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na, mun budaya geus awut-awutan rusak pan bangsa na. Ya. Budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban. Peradaban. Sok. Ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa. Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia basa na. Moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana. Tuh. Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda. Rumah sa mah di dieu tuh Bapak Komandan. Bapak Dan Lanud. Basa dewek tadi datang teh, geuleujeung sumping, Pak. Aduh, ngeunah pan. Eta teh saling hargaan. Nya, sabab naon pangbeungharna basa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teteh loba basana dahar tuang yatu lolodok mam tetegek lolodok lawadang daang. Loba ta eta teh aya ajangna. Lamun apal mah sabab ceuk basa ceuk unak-unuk unak-usuk bahasa. Abdi keur neda bapa tuang. Tuh. Ari bapa aya aya nuju tuang. Abdi geura nembe teh tos neda bade ngiringan atuh tuang teh. Ulu itu domba aing keur nyatu. Nyatu kana domba mah teu kasar. Aya ieu mah tukang domba urang Sunda. Duh, cina itu tinggal di nama staka domba tuh. Kitu kana domba. Huluna we, urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta, tong era kasar da basa. Cek dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba sih teh teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya. Itu ayah tete unak usyukna euy. Nuju ngagule mastaka domba. Kitu. Sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh numawi euy. Dewek teh dola sirah teh rada leneng teh. Tetep we ka domba mah hulu. Nya kitu ngamumule basa teh deuleu. Alhamdulillah pan ku aya nami eling ka 60 taun ieu TNI Angkatan Udara anu disponsoran ku Jarum Coklat. Jarum Coklat, jarum nikmat. Tapi ka dewek mah eueuh nu mere jarum. Aduh. Yang itu aksara naon teteh dina kapal plastik teh? Mejo. Hah? Mejo. Mejo. Pamajikan aing kamari can mejo. Nge atuh tamang ngejo. Oh, tos digentos. Aduh. Alhamdulillah. Ya. Tepang ieu sareng Bapak Letnan Kolonel Soekarno, Bapak Mayor I. Made Hartawan, Bapak Mayor Juwardi Hidayat, Bapak Kapten Syamsul Komar, sareng ibu-ibu Pia Ardia Garini, sanaos bari jeung lungsur banyu tadi banyak. Ye rejeki teh teu timika ieu. Rejeki sabara juta urang nu bakal untung ku ayana hujan. Acak ulah boga rasa rugi. Nya. Pak Haji Rahmat. Aya. Sareng si etehna sumping. Ngintun jeruk. Nuhun, muga-muga cing langkung mah jeung usahana. Amin. Pak Lurah Wilson. Aya. Nya. Ha? Pak Lurah Wilson dinyati sangkan urip bade nyalon deui bade naik deui sok ke jadi lurah deui jadi lah nya didukung didoakeun Bapak Kiai Ce Bapak Kiai Abah Ce alhamdulillah Paenis Patuloh aya Paenis Patuloh Pak Lurah Nandan Silampeni. Alhamdulillah. Hah, Pak Haji Sidik. Mun kana dikirimkeun nuhun ah. Nya. Pak Haji Bahro aya. Pak Haji Mustofa ti Cikoneng, Pak Haji Apo. Alhamdulillah nuhun ulujeng sumping ah. Bapak Haji Oro. Ketua HPDKI Kabupaten Bandung. Ti Sangkan. Sumping Asep Dampak ngintun lauk. Asep Kang Asep Dampak ngintun lauk. Alhamdulillah. Pak Asep Halim. Eta Kang Risman. MC ngadudoma aya di dieu. Kang Baran Mantri Baran. Aya. Raden Insinyur Acai. Aduh, anu sok nungtun-nungtun doma Bapak Hoan. Bapak Hoan muni cakah cikih ka itu ka dieu. Dibelaan hujan, dibelaan kumaha? Ngiring ngarojong, ngiring ngadongakeun ieu ka angkatan udara. Bapak Hoan. Di Sumber Sari nuhun ah. Kana kasayananna muga-muga we eta kasayan teh jadi ibadah. Amin. Ya, cing digentos. Rahmat pitulung Allah. Amin. Ya. Oge ieu ti Akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka Bapa dan Lanud. Wireh Akang teh dibere lahan pikeun gaduh domba. Oh kitu. Dirinya tah. Ngau minggu oge pansok di dinya. Alhamdulillah darasap-sap teh gaduh domba teu cara baheula. Baheula mah ngadu domba teh nepi ka paeh geuning ah daroraka we jelema teh mah. Ayeuna mah diarahkeun pan. Dinilai aya juri aya wasit. Jedak galigdeug domba rontok ku wasit tong ditulikeun. Diurus. Heuh, urus tina meuli 3 juta dewek bawa ka lapang munur alus. Reng-reng hade. Apan geus ti lapang teh ditungtun aya nu nawar 10 juta mah teh. Ningkatkeun harga pan eueuh unsur judi dalamun aya judi mah dewek oge ditungna we harita keneh oge meureun ningkatkeun kualitas domba kitu tah pan bapa-bapa tani jadi getol ayeuna mah ngukut domba neranakeun domba nernakeun domba tuluy ayeuna dewek ngukut domba teh pan barudak anu ngalalangur teh bisa ngarit bebersih di kandang nya tur di lapang teh namahan baya kitu yang ayah nama pan 15 jetrak urus jag-jag kini madoma 5 jetrak ni 20 tah dipenten nate antara na numunur na hade keberanian reng-reng itu gitu aya aturan doma ning munur nate dang tingkung dung tung dang tingkung tingkung dang tingkung can nepi kana galar mah can eureuning kung dang tingkung geus nepi kana galar teh jobleun nyangeul lompat kaluar. Nah, eta mah doma penciteun nu kitu mah. Aya teteh nya la ilaha illallah. Dewek boga doma teh loba eta karakter doma hiji-hijina beda. Di dieu tanda-tanda kaagungan teh beuki nemerak deuleuh. Doma sakitu lobana daun nu sarua tanukna teh. Kitu la ilaha illallah, kaagungan Allah nepi ka kitu. Rupa-rupa tetek karakter doma teh aya anu babaduk di kandang datang ka pakalangan elehan. Aya anu babaduk agresif gitu, boh keur dicangcang di lapangna hade. Aya anu kitu. Aya anu babaduk di kandang datang ka lapang lain munur maju kana doma teh. Munifikasi beuleun nu mah kitu teh. Meunang meuli 3 juta teh pete ditawar ku Haji Apo 200 ribu cenah. Aduh, ampun. Kitu teh da wala euy. Loba pikeun serieun sia. Aya aturan 3 jetrak doma teh alus. Panu bobotohna teh jeung ngarengkene ke kitu. Teu jaho do mama paeh kitu. Aduh, ampun. Rupa-rupa aing mah. Loba pikaseurieun, loba pangalaman. Marukana teh nya. Kitu da wala euy. Silaturahimna luar biasa, le. Nuhun ieu ka Bapak Bupati akasadayana we anu parantos ngarojong kana ayana lancarna ieu hiburan di nararaga hari ulang tahun angkatan udara anu ka 60 nya. Amin. Tisna pihak kalayan urang sakantenan keneh urang salaku umat muslim dina wengi ieu di nararaga milang kala atanapi ulang tahun dan lanud Husein anu ka 60 ieu urang sakantenankeun da puguh urang teh urang kaum muslim heuh mayoritas etang-etang dina wengi ieu teh nya eta mieling lahirna jungjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya. Aduh, cahaya ilahi teteh anu nerangkeun ka urang mawa rahmat jeung pitulung. Nepi ka urang ayeuna kacepretan ku rahmatna anu disebarkeun ku anjeunna. Oh, pan ieu teh ku ayeuna rahmat anjeunna urang bisa riung mumpulung kieu teh. Ku ayeuna pitulung anjeunna nu matak teh oge. Syukurkeun. Abeh teu ajab wae nu datang ka dunya aja. Jadi dengge-dengge teh atuh da ieu mah ajab e jeung ajab banjir mah longsor mah gempa bumi angin tipung baliung lain tipung atuh puting ah da ada aing mah yang tipung kitu. Bapak Haji Dani apokana mah grup panawa we sadayana Pak Haji Wahyu nya nuhun ka sadayana ieu ah bisa riung mumpulung dina wengi ieu. Amin. Ya. Hati hingga para satria angkatan udara regreg. Malihan akang teh ieu kasumpingan tamu ti Perancis. Bari akang teh ka bapa dan lanud oge ka para satria dan lanud sadayana oh, angkatan udara sadayana bade amit sun Bade ka Inggris kaping 25 Mei mios teh. 40 dinten di ditu numutkeun sekretaris nu aya di ditu, sekretaris AMC Asian Music Circuit. Paran aya 18 panggung. Di Manchester United 4 panggung, di Belanda aya nu menta deh. Meureun ti Inggris teh ka Belanda heula sakedeung da deukeut. Tak itu di Liverpool lalajo main bola tadi ditu kita dek teh. Oh dah ya penayagan aing di ditu si Owen. Di dia masih Ewon di tengah rana teh. Si Berkam penayagan dewek kita. Muni dia mah teh cacing. Si Berkam teh si Ari. Alah itu tak ada wala oi. Dengan adanya ulang tahun Angkatan Udara ini, kita tingkatkan kesemangatan, tingkatkan dedikasi dan loyalitas, tingkatkan kemanunggalan kita bersama paheuyeuk-heuyeuk leungeun, paantai-antai tangan. Iya hayu lah tenanaon. Ha? Da puguh sakumaha pamunut bapa dan lanu cenah ulah dugi ka enjing-enjing cenah ngawayang teh. Da puguh enjing bade tugas sadayana. Hari kerja. Kitu teh. Cekeng dugi ka jam sabaraha? Oke, cenah bae ka jam 1 makanya. Kitu. Nya mangga cing teh kumaha pamunut teh abdi mah kumaha artos. Aduh ampun. Kitu tah. Malihan atuh da enjing teh bade kasumpingan tamu ti 42 negara. Ka itu ka Giri Harja ti UNESCO. Nya ti kedutaan besar UNESCO nu aya di urang. Oge mahasiswa luar negeri bade ngalongok padepokan. Nya disuguhan naon ah bandrek ke jeung bajigur nya. Heeh. Daek heuk teu kajeun. Sepan cawe aneh-aneh bae ku yeuh. Ieu urang Prancis tos miheulaan ieu sumping. Iya. Dola siling mah dulur ka nya teh. Dulur ti mana sarua cecungikna ge monyong jeung sia. Heeh. Kumaha mun ngartikeun moal pangdarikeun kitu oge. Diomongkeun teh ka kaseuri muruk kana ngabodor mun teh. Elah, cenah hiburan euy ah nyong ah. Pogoh we. Urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna Angkatan Udara Raden Gatot Kaca. Heuh. Macak dek nya di lemur terlalu bakal susah. Ah. Komo ari eueuhna beuh mah di masjid di cicing. Adan we. Hay eta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon? Naon eta teh? Adan aing salah. Salah kumaha? Heuh, aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees. Ai hudang-hudang poek ai sugaring magrib. Padahal pe hujaneun. Yo cetrek kana pangeras suara. Aing teh daruas kaburitan yo adan we. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ai red kana jam dingding kareu setengah 5. Atuh puguh nu ngabuburit teh buka kabeh. Gerapek pikir ku sia sadu teu amak meureun. Da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoyah da ieu mah keur latihan ceuk teh. Eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung. Lompat ka itu ka dieu dikepung tah ti dinya aing mung nicak di masjid teh. Si goblok. Aduh ampun aing. Alah. Omo zaman Asep Show mangering di TPI. Bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh. Deungeuna aya kolak keur teh sacangkir pangirim tetangga. Jetrek kana TV teh. Da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna. Kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep kadaguan adan. Sangu geus asak di hareup teh geus ngebu geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak joker leuk ku aing teh hees aya eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasyumtu jaya gini barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we buka henteu sahur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing darita saya heuh da atuh da urang teh geus sakola tereh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun diitung-itung mah ditimbang-timbang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge pacak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik heuh da anu bakal ka sawarga mah dalang galawara teh syah naha apan ceuk katerangan oge lamun jelema minang tobat ta bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatotkaca jeung Pati teh tobat rong aing katipu ya ada sidik ngabodor ngabodor ngabodor elah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah ah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa capi ceuk nu sa urang teh kumaha cenah euy leumpangna leumpangna mah si lain nya ka iteuk dewek cina muntang kena tak-tak mana syaki ewang tuli orang ngamen di kota ayu nye tuli dimana geus menang duit geus kumpu orang lajo film blog kumah di dele nasyate hai hee nye nye tu sadar talolong cerita nanti kampung tuh udah di gunung cicing naga tu ini teh ngarayap padahal di kampung mah jalan terung karingkal nih jalan setapak aya laguna geuning ayeuna mah dina mawar bodas mapai jalan setapak ngajungjung ka kiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal cape atuh hujan angin dodar gelap daya pisar keur ngiuhan sanajan aya awak rancucut teu paduli ka jeunteu euy nu penting mah geus nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok mawar bodas ada yang nungora aing mah mun eueuh ka kapok sakeunang geus diontrok teh Alah, ampun aing. Kitu teh euy. Lain dongeng lolong teh ayo. Caritana muntang ge kana tak-tak anu. Kita cenyaho dina gawir bulah ditutu eta tangka kalapa mempan sok. Kitu tah melengkung. Hayang. Pan aya nu beuntak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah. Tenulat dia balat tamtama parantos nuaran tangka kai maksud nama ilawang selamat tangka prek ditotok ku kai nu gede ayo kumul kurang ajar para dewa tidak anan mentawida dari hiji ngeunakeun uing ti pasukan orai sinuk ayeuna mah diangkat kabeh orai-orai nu maratih teh deuleu ular berbisa bongana widadari teh dibikeun wae dunungan uing raja uing aya teh haharegungan kapalaina ongkoh palai laksana Gusti Naga Percona yor widadari Di bantan saya lepas. Ngeunah di ngebelekuk ce euy. Ulah lalawara. Ngeunah goblok. Pake tuluykeun atuh. Nikmat ce euy. Alah. Kira pe pecakan euy. Pecakan euy. Eudeuk euy. Ulala orang ngeunaheun siapa lotot. Siya goblok ah, ngabibita wahi aing mah. Edek, cing mecakan. Ini ngabelekuk lah tong dikenangannya. Gera syok ngenahun, cengoy. Ngenahun, cengera syok. Mecakan aing ah. Bayarkeun deungeunna tiis goblok. Aduh. Pangenangan geuna cumuli datang aing teh meuli jarang rempling ka bae kawas ka angka tinjak. Sakitu kenapa berebetan makan leutik. Ya, euy sia teh kenang ti tata di boborobotan. Nepi ka katorekan aing. Naon? Eta kendang bieu di sada. Pangbejakeun pangenangan keun kitu. Hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing? Heuh, bieu teh di kendangan goblok. Hah? Biar jadi kenangan. Oh iya dah badai. Syok. Eh? Syok. Geunaheun bisa eta kendang itu. Alah eta sinena kata-kata na hade nya euy. Alah hebat tukang kendang di mana itu euy? Ya ai kendang jempe sia mah pajar di sada. Pajarkeun teh sinen jeung haleuang anak geuna pugus sinen keur ngahuap. Hebat euy nu. Eta nepi ka bisa sarengkak-sarengkak teh uing di kendangan. Alah, ka kendangan aing iga. Nah, da kendang mah jempe sia teh. Eh? Kendang jempe. Ngeunah teh di mana tukang kendang jeung. Wayaan budeg si goblok. Budeg sia teh. Di mana teteh tukang kendang teh? Ih. Cangkuang. Di Cangkuang. Bu. Cangkuang mah aya laguna tuh. Cuma Cangkuang, Cangkuang dalam. Cangkul aji cama. Aduh. Urang mana teteh kendang teh? Nah, dah jadi kenangan maneh mah bingi gede. Hah? Maneh jadi kenangan bingi gede. Kudu sabaraha mere? Bu, nepi ka budeg gitu dibeakeun ku sorangan. Diuk, jangan goblok ah. Hah? Diuk. Saha nu maot? Ye. Diuk sia di dinya diuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa mane? Goblok. Naon panyawatna? Aduh si goblok ulik keukeuh goblok. Ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje. Gomela-mela teuing aje. Geun bae tong diceungceuk ka nu maot. Da meureunna geus sakitu meureun urang doakeun nya. Aje kalabu kiparna aje aduh. Karunya euy dulur euy bapana maot. Lain maot goblok sia diuk penyakit kanker. Aje. Geun bae tong diceungceurikan ae. Muga-muga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh cing ditampi iman Islamna. Ah anjing anjing anjing tah kitu amin kitu. Ah. Aje. Serangan era, ampun si eta. Dah tadi orang dengar macam terus saya kena kenek si eta mah. Pot buta, pot buta. Kainu geus diruntuh-runtuhkeun teh potongan cicit-cicit dieu tuluy tanggung totogkeun we ka lawang sawarga dalila teuing aing ngadaguan di dieu sababekal beak hayu uing aya nu nyaah euy saha tuh kades muda deuleu desa marga hayu Cepi Ahmad Syam sarjana hukum ongko. Oh syukur eh geus aya meureun bisa dibagi-bagi. Eh tenang eh. Uing hayang ngageuskeun masjid euy. Di mana? Oh syukur atuh. Syukur kakirangna ini teh duh. Uing teh jadi panitia pangwangunan masjid. Naon anu kurang ge? Kenteng can aya ge. Bata. Or can ngadeg atuh ah can. Hayu keusik, aya keusik mangan beulieun. Sabara tumak tanahna, tanahna geus cenah aya nu ngawakapkeun ieu teh. Si goblok eta. Ka mana we karep goblok? Iya iya anu make kedok agama aja ye. Jika na mobil make pangeras gini saja jalan mintaan sumbangan padahal lain ke masjid teh ke manehna we sorangan. Heeh. Hidura kandung cut. Paingan sia mah anakna kararempreng kabeh jeung eueuh nu mulus. Pentingnya beceng aingnya subuh. Ulah gitu sih Alah itu dewa kadieu, itu dewa kadieu. Dah sih ya. Ngeus datang, ngeus datang, ngeus datang, itu dewa. Datang ngeus datang. Geuning widadarina geus diiket. Guaan widadarina geus cu geuning. Ah manya sia widadari kitu. Datang niratangga demang. Datang niratangga demang lewe pakulingan rana. Genera kintang prapta wala dewa naon ye aula lain dewa lain dewa maia tukang sayur mah anjir. Aluh, meni reg-reg gieu dulu. Kabeneran sia aing dek ngaliwet. Yeuh, itu tinggal di bawang beureumna aya hiji. Aing dianggap bawang beureum euy. Kanibal meureun nya. Dulurna Sumanto. Lain dewa sampean, lain. Tapi kaula manusia. Aya teh nu tukang sarua. Yah, manusia kicu patut. Kaget aing aya manusia kicu bentelu beruk meureun teh mah. Ki. Aki dianggap beruk, kayak beruk teh naon? Hayang beruk teh remaja masa kini. Anu kasep ngarempereng. Wah. Abah teh nyeri hate teuing atuh aing. Reka mana sampean? Aula rek nanyakeun aing nu ngaran naga persona, sona beulah mana? Hah? Naga persona di mana? Di mana teh? Naga Sari teh. Naga persona. Ta eta. Nanyakeun dunungan uing maksudna naon? Pokona kaula rek nepungan naga persona. Kaula can angeus urusan jeung manehna. Aya urusan naon jeung dunungan aing? Pokona aya we. Ning nagih ulun. Ning nagih. Jigana lamun dina doma mah eueuh reng-reng teh jelema kitu teh. Eueuh reng-reng adu. Penciptaan unggul. Aduh, ngarana sampean aula cabang tutuka anu kungsi dicetrok dina minggu nu kamari. Ayeuna dek malas pati kadaga persona. Gusti, non tinggali ieu aya makhluk. Anjir, orang naon teh teu euy. Orai gibung, orai lingas gitu. Naon mana ngomong? Eta sin orai naon? Iya. Orai. Orai welang. Do. Yo. Orai kisi. Teras kan itu? Najis aja yang diteri gaji ya. Sasampean ngaran kaula Gatot Kaca. Tadi jabang tutuk kabia Gatot Kaca. Bunyi, hei dah ini mau gak menit diganti ngaran itu ya. Maksud kaulah yang nepungan anu ngaran Naga Persona. Iya kaulah patih nah laya Naga Sakepu. Sampean Naga Sakepu. Ya, dek naon. Lamun kekeh ajen maksa duen tawida dari dina harti hayang saling harapan heula jeung Gatot Kaca. Jabang tutuka. Ngaranna teh Gatot Kaca. Gatot Kaca. Jabang tutuka. Rincing wesi. Rincing wesi. Kancing Jaya. Kancing Jaya. Badalungan. Badalungan. Surya Pringga. Surya Pringga, Arimbi Suta, Arimbi Suta, Bima Putra, Bima Putra, Syamsuddin, Syamsuddin, satu deh, goblok deh, buah gelonya jelema tu nusya urang deh, maeleh dahin oke, ayat tanu tukang cepot. Cepot, Astra Jingga. Astra Jingga, Apun. Apun. Siapa yang sirikin wayanya? Jadi hebat ini pada lubak ini. Ameh, dahu, jangka papai. Mus. Lamun kitu carana de hayang saling hareupan jeung Patih Sakepu tina gara gelimosi. Aci mulat di tegah leya. Apakun wani marang aku. Rawani tini ngapaku lanang kulanang. Jawiyos atu gusti. Ayo, kapung wakul kuera. Dewa nitah jeger. Asya. Ayo. Jawiyos atu gusti ku abdi we. Naon. Iya, buta kecuman bolot orang tenggel mata nagra. Asya, montong ngejago ngomong cebi sini bahem gua ing. Deblok. Emang na aing teh beunyeur. Make di bahem setan. Ulah. Teungeun aing disebut beunyeur. Tong dihalangan ka cuman. Antep ka si goblok. Cuman pisan. Sok atuh kanya. Sok agan tenggelan teh cuman. Hayang maju, tah murid aing heulalanan. Eleh muridna tah guruna. Si Beruk sia. Si Samangka. Yo cekena. Ajar baju sia, ayo baju. Ini awak dah tuas. Yeay. Hui. Ay. Hebat dulu, eh. Wey. Alah. Modal siap. Aduh, siap. Alah. Ayo. Allah, aduh, ampun Jabang cucu kahal, ampun, Allah, Allah, aduh, ampun Jabang cucu kahal. Binatang, ya, anyir. Nyoan eta euy budak nepi ka kicu. Si Ronaldo geus kitu-kitu teuing. Eta tajongna deuleu. Pleg. Tak. Tau. Blos. Gol. Ah. Roberto Carlos we kitu-kitu teuing. Hebat deuh. Lah naon? Dia marta euy boga pahlawan anu utama deuh. Bisa ngamah jumantara angkatan udara jeung anjeun. Engkena ge. Heuh. Bagja cepot. Lah bagja sumuhun. Ula boga anak jadi pahlawan pikeun angkatan udara anjeunna nagan la naon reueus aing naon sia datang we anu marengan si Gatot Kaca pasia tadi. Heeh. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngenalkeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya. Purabaya nurutan Gatot Kaca sia. Hade tangaran Purabaya euy. Macak aing lamun boga anak teh ngaranana eta. Ya ngaran ti dewek mah ralus wae. Heuy. Ngalatengek. Eujeung mutu. Aye kitu anu peget beuki nyatu. Ih, si goblok. Boga reboes. Kekepehan. Anu berwes kudu dipaehan. Aji jika aji jawa. Kasih berem ngalah cai. Kayak gitu. Anu berem bau cai. Goblong. Memang naik je waduk. Ngalah tutut. Nah poho sianya. Lala tutut meni loba. Naon? Heh urang Minang. Eda si anjing teh rame. Geu sia jeung aing goblok. Sok. Wah, oi gede teuing lawan teh yeuh. 10 17 yeuh. Sia, geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh. Mulak hiji oge deuleu aing geus 14 taun mah deuleu. Bohong jeung anjing lain mulak hiji. Woi, tah tuh, woi tah. Tuh, woi. Aing ngetrek na teh lieur euy. Marukana kumaha beda maneh tukang ulinnya. Matak teh gebleg duit oge aing mah tukang ulin. Tah, we, tusak teh dia tukang. Aya anjing, anjing, anjing, anjing. Goblok ga jenghut. Sia. Aing teh adil. Tah we teh sanggeuh we kitu. Hayo. Aduh. Labu ya. Meni atoh. Alah. Ngeunaheun kitu eta Syuri. Wen nyesal ye kuy. Wen. Eh, si goblok. Wen nyesal ye kuy. Anjing jadi euy. Teu tulus Syuri na teu tulus. Da nyeri anjing. Alah. Wen tah teu sanjeuh. Goblok. Eh, jorang sih mah. Lain jorang, goblok, jambakan tahun. Jorok sih mah. Porno aksi, cete. Lain muni gede gitu, oi. Daun? Eh, tak bobogaan muni gede gitu. Ya, ayo udah diurus. Kumaha cete ngurusnya. Daun? Hayang gede gitu. Hayang muni gede? Hayang. Bener? Apa itu kapal terbang? Nah, yang gede tahun nanya kentang kapal terbang sete. Oh, ya honte. Ya honte, syukurnya ya honte. Si goblok itu nyambung pisan. Hayang gede wadil. Milu gerepe ke tentara naik kapal. Terus? Terus. Milu kena parasit ngegajleng tiluhur. Mana yang macam pakai parasit? Mawawe duduk kui bani matalian. Lain hayang gede hodeh kudola tu dongeng na. Proses na dengan kudola hayang gede wa. Sanggeus da ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang, beuk ka handap. Ngagedean, lain ngagedean pae haji. Geus jadi ambekeun euy. Hebat ye jelema teh usikna lamun ambek mah keten kacapruk jurusna teh eueuh. Mur kana aing ne ka pajing reun. Sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek. Lamun amek teh berarti eleh. Sok. Sok panyarekan-nyarekan yang aing. Si goreng patuh, si anjing, si kurang ajar, si bangsat. Si peget. Si bukiti using. Si ketos, si nongtot bool. Indungna jeung bapana eta teh jurig jarian. Ah, mau ambak tanya. Sok manehun. Walila aing mah. Adeh teu cinekeun naon? Banyarek-nyarekan anjing ka indungeun. Kabina-bina teh sia ka pancing ameuk. Licik sia mah kecuah. Goblok sia mah. Banyarek-nyarekan lain deungeul. Sok deui atuh. Sia. Si jiga karpet. Muli jauh. Bawang beureum sia teh tuluy disiksik, dipake samara, tuluy dihakan ku aing. Ngeunah, nya ngeunah. Tuluy geuning ngeunah mah. Aduh teu ambek keneh wae. Jeung manehun. Bari hayang amek mah. Nyaho indung maneh. Nyaho nya indung aing mah nyaho. Da nu ngalahirkeun aing, tah sia biji teh lain tinu biasa. Tina naon? Tina bool. Bareng jeung cacing. Anjing irah teh teu ngomong teh. Tah eleh amek eleh. Aduh euy. Aduh. Alah. Rame kieu ya jeung gelut mah. Hatur nuhun. Kadieu sia, kadieu. Hatur nuhun. Sia ngeunah aing menderita deuleu. Dewa nepi ka ER we di luhur. Juragan Gatot Kaca tu dah sakali neungeul 14. Buta teh nu keok. Deg. Lajong neungeul teh meuni ka waduh. Kitu-kitu teh masih kombak we leu. Woi. Oh, jelema teh tuas-tuas teuing. Woi. Hayo. Woi. Woi, yo. Woi. Aduh. Ya. Nepi ka tengah dua kalian euy. Tanaga nepi ka kitu-kitu teuing. Aduh, Gan. Ye. Kurang sisit. Naon ieu kulitna kagak bubur? Keur naon? Bubur. Naon bubur teh? Yeah, geuning unggal isuk-isuk sok didagangkeun. Aya kerupuk. Eta mah bubur atuh. Oh, tos digentos. Aduh. Beunang. Di mana? Jauh keneh. Jauh. Sabar pengkolan ti dieu. Geus nepi acan. Oh jauh kan nih? Jauh. Di belah mana? Jauh. Oh di situ. Ya. nepi kene geuning. Heuh, da aing ngacicing. Kena-kena dekeng. Benang pala wargi. Di palih mana? Belah ditu. Tebih kene. Hah? Jauh kene. Nyaan jauh kene. Di belah mana? Tebih kene aye. Sah teh teu kebedol. Tong heureuy wae tulah. Setan mun peledag jangan hulu aing. Keuleuh teh sida wala aing. Aduh nuhun agan. Gaduh jago abdi ieu. Iya. Di kumaha nama teh? Kepret. Ulan di kepret. Mode kepret abdi baheula keur ngora kieu teh. Basa ngepret bancet. Manya nu di kepret bancet anu bareuh leungeun. Margi bancetna nu dina luhur batu. Atuh pami kitu mah panginten leungeul batu tagening uninga. Kali itu raja kabungah jeung kabagjaan Gusti Batara Kresna jeung Arjuna cenah nempo anak anu sakti kitu. Heeh, tak urang pertikeun. Kumaha dewek Gusti Batara Kresna siling juragan Arjuna? Kumaha? Macam kuri lah, cek silaing teh Raka Batara Semah katuran rawuh sok yai Raka Bantara Batara Semah katuran rawuh kaulanun. Aduh yai ieu teh kusaha kengengna yai. Ieu teh kaulanun. Kupun anak Gatotkaca. Yai. Kaulanun ku Gatotkaca. Laras sanes Gatot Subroto. Gatot. Anu tiasa ngengengkeun ieu teh Tidan Lanud Sulaiman. Kitu kaulanun bapa dan lanud. Kukeru. Ngehina wae sih tembak aing teh. Naga persona naon taribut-ribut. Nyai Supraba Widadari padahal jol atu datang gelis papageun ieu akang. Punten Gusti, punten Gusti, saha? Abdi di mana? Ye, kelainan tebih kene. Sadaya-daya kulan Gusti. Aduh, naon? Gusti Patih masing Patih cuma kaning perlaya kulan Gusti kusaha ngaku nama Gatot Kaca Gusti. Ay, ay. Hop segera purna dewa bangsa. Hop segera purna dewa. Gila-gila nafsi kakak gila-gila ya bener ngomong teh cumuhun pabala taklir pinang hurang kulan Gusti diamuk ku eta saurang hebat kulan Gusti haling-haling-haling. Ieu anu ngaran Jabang Tutukan Gatot Kaca rakap pinu gawe. Hei dulu itu si Aden memun bejaan Aden mang nepi ka dewas Aden bade awug naga persona landina. Ha naga persona memang kula naga persona bener anjeun hayang widadari. Ha sing harepan heula Gatot Kaca. Gatot Kaca Jabang Tutuka anu kungsi dicetrok sia. Cetrok nanaon cetrok? Anu dicetrok minggu tukang. Ah, eta mah modar make hirup deui. Heh, teu percayaeun. Teu percayaeun. Keun bae ah, teu dipercaya ku manehna oge mah matak jadi nanaon. Moal serba kapisah ngareng sekeun. Sampean lintang ti kaula Gatot Kaca. Cikan sok hayang nyaos si adu jejat teh cai. Den, itu mah gede agen agen mah alit syamat abdi tilu kali Bah Wilson Bah Wilson nya cing percanten ka abdi ye mun itu as euy eh naon teh jeung Noel deui pajarkeun teh Noel ajar. Woi. Wes. Aya jelema teuas-teuas teuing deuleu yeuh. Aduh, woi. Jelema sia urang tapi ka coner-coner cing. Mun beunang ku aing dari gayem teh si urang ajar. Sakarep muha kula deuning. Ayo, pilih daging nu ipis teangan tulang nurgeul. Iya. Hidup Jabang Tutuka Gatot Kaca hidup. Dewa-dewa nyaksian dulu itu. Jabang tutuka hidep payus menang tanda penghargaan ti sawarga maniloka. Sabab hidep geus bisa ngarengsekeun pacogregan ucu. Wah sakitu hayo hidep nampi bintang bintang dharma ti sawarga maniloka. Hayo menang tanda penghargaan euy angkatan udara ieu ti sawarga bisa ngarengsekeun pasogregan anu dipimpin gunaga percona sabalad-balad. Sakali jaya tetap jaya angkatan udara. Alhamdulillah wasyukrulillah. Parantos rengse ieu duh. Muga-muga we sadayana nu nonton nu ditonton we kula warga besar dan lanud Sulaiman anu sasatna dina wengi ieu dihibur ku Akang Sapara Kansa kalayan nuhun ka sadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu hiburan atuh ti romongan Giri Harja tilu permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos pantiasa ditepangkeun deui sumuhun tak kitu rampung dawuh tutas pangandika kemang tinitik sinibaran syari tutup lawang sumatakan.